Bagaimana bila kita diminta jadi penceramah atau khotib Jumat, di mana jika kita tidak mencoba memenuhinya, maka yang maju malah dai lain, ya hizbi, atau malah pesat. Sementara ilmu kita belum begitu banyak, baru sedikit. Antum sudah pasti ngerti kalau yang tampil dari hizbi atau baru mencoba menerka, atau mencoba menduga, atau mencoba merasa. Padahal dalam setengah kata nggak boleh ada kata-kata mencoba lagi sih. Tapi saya tambahkan dengan bahasanya antum. Kalau semata-mata praduga, nggak bisa. Tapi kalau yakin dengan yakin-yakinnya, demikian kenyataannya, maka dalam rangka untuk menepis kemadharatan yang ada, antum tampil tapi dengan prinsip tadi. Balighu anni walau ayat. Ilmu sedikit yang kau miliki, yang kau yakini kesohbatannya, kamu sampaikan kepada umat. Bas, ojo keterusan. Sudah lalu saja. Dikarenakan dari gambaran pertanyaannya antum, ini untuk menepis kemadharatan yang ada waktu itu. Sifatnya kasuistik. Saya katakan bas, kenapa ya Pak? Terlalu banyak pengalaman. Tipe-tipe orang yang semacam ini, baru kemarin, begitu diminta oleh orang kampungnya, Ustaz Khotib, dibilang Pak Ustaz, ya, mencoba daripada nanti dari hizbi yang maju. Betul yang maju ya, orang-orang kampung situ, ya awam sih sesungguhnya. Allah SWT. Ketika maju, enak ya tiba-tiba ya. Khotib ceramah, banyak bisa orasi juga nih gue ini. Wah, ternyata orang begitu selesai khotbah nyanyi dia semua. Apa nuhun Pak Ustaz, nuhun Pak Ustaz. Wah, khotbah itu ecet itu rasa ya. Ecet itu enak ya Pak. Pengalaman memang luar biasa Ustaz. Ini mulai fitnah di sini. Kebanyakan orang-orang yang tidak tahu diri, Allah, ya, daripada nggak ada lagi, khotbah lagi, terus, apa namanya dia keluarkan semua ilmunya, tidak pernah kulaan, terus sampai habis ilmunya, nah, ini apa lagi yang mau disampaikan ini? Ya kan tadi itu, ambil. Beli buku terjemahan, baca sendiri. Terjemahan, baca sendiri. Mendengarkan kaset. Dirangkum-rangkum sendiri dan segala macamnya. Wah, kan? Gimana ya, Hanum, Masya Allah ya, Ivan, ya. Ilmu datang lagi. Wah, ilmiah lagi. Masya Allah, begitu. Ya. Mulai, fitnah muncul. Ada yang tanya. Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz. Awalnya dia, oh, takutnya tidak enak apa, tapi mana nanti kalau saya mengatakan tidak usah nanya Pak lah, wallahu a'lam bishawab, nanti jatuh pamor saya, jadi salam begitu, kok tidak bisa jawab, izin, begitu ya, coba silakan begitu, nanya, waduh, tanyaannya susah lagi, gimana jawabannya ini, orang yang cerdas. Kesannya tapi orang kenal ya. Untuk yang ini saya mau kaji dulu Pak. Ciri khas dakwah kami itu ilmiah. Oh, anak nggak ada yang tahu ya. Maksudnya itu bagaimana? Nanti insya Allah saya kaji dulu supaya lebih ilmiah. Nanti besok atau lusa saya kasih jawaban. Terus tanyaannya bingung, ini buku di mana, ini dibahas di buku apa, segala macamnya. Orang yang mau tanya jalan, ada, kok pusing-pusing. Nelfon Ustaz. Ustaz yang dia kenal segala macam, Ustaz, saya mau tanya Ustaz, ya gimana, gini. Itu asli Ustaz yang sebelah sana itu. Jawab, gini, dalurnya gini. Direkam aja, ting ting ting ting. Sudah selesai. Tulis ya. Langsung bisa datang orang tadi. Pak, jawabannya begini. Wah, mantap. Jangan tahu mengatakan dari Ustaz Bulan Tunda. Sering terjadi yang semacam ini. Dan ini awal petaka bagi pelakunya. Bukan berarti melarang orang dakwah ya. Tidak ada ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang diterangkan tadi. Sehingga tolong sekali lagi perhatikan baik-baik ucapannya para ulama ini. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Seseorang yang mencintai dakwah salafiyah tidak akan berani untuk mencoreng-coreng muka dakwah. Insyaallah kalau kamu nyasar pintar dan segala macamnya itu, tidak usah neko-neko, jangan sendirinya. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kemanfaatan untuk ilmu kamu insyaallah. Bagaimana kalau ada ikhwah pintar? Insyaallah. Ilmu ada, cukup mumpuni, alhamdulillah. Untuk misi taklim. Sementara tidak ada ustaz di sana. Cukup mumpuni untuk misi taklim. Sementara tidak ada ustaz di sana, apa perlu minta rekomendasi ustaz? Secara global barakallahu fikum sungguhnya dalam urusan dakwah ilallah itu tidak ada SK rekomendasi dai. Nah, itu merupakan kewajiban agama. Balighu anni walau ai. Tetapi di sana barakallahu fikum ada adab. Adab sopan santun yang ada. Sebetulnya barakallahu fikum ialah yang pertama, kalau di sekitar situ, tidak jauh dari situ, ada orang yang lebih alim daripada dia, maka dia menganjurkan orang-orang di sekitar tadi untuk datang kepada orang yang lebih alim tadi. Belajar ke si fulan, dia lebih alim. Wah, ditunjukkan siapa orang yang punya ilmu itu. Ini adab. Adabnya para ulama dulu ya ikhwan, mereka tidak berani berbicara sedikit pun kalau di situ ada orang yang lebih alim daripada mereka. Tidak bicara. Semua tim yang akan bicara yang paling alim tadi. Semua tim. Dan itu sampai sekarang di kalangan masyaikhna itu demikian. Mencermati ya. Ketika banyak masyaikh datang begitu, mereka semua tahu dengan sendirinya siapa yang paling alim di antara mereka. Memang semuanya tim. Masyaikh yang alim ini yang duluan bicara. Semuanya diam-diam dengarkan begitu. Ketika syekh ini minta pendapat, ya Rasulullah, gimana sekarang? Mengalirkan, ya Rasulullah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Saya pada perkara yang penting sampaikan kepada mereka. Bil-adab, luar biasa. Wah, kata. Maksudnya apa Allah dikumiyalah dalam kondisi yang semacam ini, dan antum punya kemampuan, dan insya Allah antum pandang punya masalah, dakwah dengan masyarakat antum dengan cara yang baik. Kemudian antum lebih sering-sering untuk konsultasi dan koordinasi dengan para ustadz yang lain. Kalimat-kalimat yang semacam ini itu jangan difahami kayak bahasa militer. Ini orang-orang yang otaknya sangat sangkal ya. Itu bahasa Indonesia kita kan gitu ya. Bahasa Arabnya itu bagus, al-ittisal bil ulama. Itisal itu nyambung dengan ulama. Nyambung untuk ngapain? Ya minta nasihatnya mereka, ucapannya mereka, dan segalanya mereka, tausiahnya mereka. Ya pastinya kamu ya koordinasi dengan mereka, minta tausiahnya mereka. Wah, kata. Begitu. Dan kalau ada kesempatan, minta Ustaz Fulan datang ke tempatnya dia, berikan ceramah, berikan masukan. Wah, kata. Kamu sebagai pembuka jalan. Wah, kata. Dengan tawabuk, dengan hikmah. Tidak usah akan terbuka dan terima oleh banyak masyarakat ya. Dengan cara yang semacam ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ye. Hah? Ya kok jadi terserah sekarang. Tadi kayak kertas sekarang terserah ya. Nah, ada yang mau tanya? temanya nggak mungkin teruskan. Insya Allah akan teruskan pada pembahasan yang lain. Ada lagi? Allah ya Allah, pinter kan? Ya, yang itu perlu disinggung supaya jangan salah paham. Sebenarnya saya kasih faedahnya, jangan sampai melanggar syar'i. Terkait dengan masalah penampilan barakallahu fikum. La ifrat wa la tafrit. Paham? Ini memandang kondisi madu yang kita bicarakan sekarang, madu secara luas. Misalkan antum diundang di tengah-tengah sebuah masyarakat. Yang antum tahu, masyarakat di sana itu paling anti melihat jubahmu itu. Paham ya? Ingat, harus diyakini demikian. Bukan khawatir-khawatir begitu. Harus dengan pihak yang isi nih, kayak gini. Nah, itu enggak, jangan dibahas ya, Pak. Yakin enggak mengerti itu. Ini kondisi masyarakat kalau datang ke sana dalam keadaan menggunakan sopan yang semacam ini. Belum menerima dakwah sudah fobi. Dalam kondisi yang demikian, bisa dialihkan kepada pakaian yang juga tidak melanggar syar'i. Tamam? Dan masih nyunah gitu. Pakai sarung. Hah? Baju koko. Baju takwa ya. Pakai peci. Kalau peci putih nggak ada masalah. Di semua masyarakat Indonesia nggak ada masalah pakai peci putih. Nggak ada masalah. Karena sebagian dai-dai mereka itu saking kepinginnya taklih gitu, sampai tak peci-pecinya dirubah nasional gitu dengan berbagai macam ukiran-ukiran samping-sampingnya itu pakai. Jas, hampir apa kayak dasi dia. Ini sudah terlalu anu sudah melompong secara gini. Pakai peci putih biasa, pakai sarung, peci-peci kuku. Itu upaya untuk masuknya sebuah dakwah ke sebuah petang masyarakat. Ini tidak melanggar syar'i. Tidak melanggar syar'i. Ini bapaknya kan sama Syekh Abdullah Mar'i. Waktu di Medan. Teman ketika kita mampir ke Andan Sari di rumahnya Sekali Isma. Di rumahnya beliau Sekali Isma. Cara-cara masyarakat ini, cara beliau. Intinya adalah ifrat wa tafrit. Beliau mengatakan justru pakaian yang soft yang semacam ini itu sekarang sudah dikenal sebagai pakaiannya orang yang mulazimun lisunnah. Pakaiannya lisunnah kayak gini ya. Memang pakaian orang yang hibul khair. Ciri khas begitu. Sehingga Rasulullah lagi memungkinkan mengenakan pakaian yang semacam ini. Dia pakai pakaian yang semacam ini dalam tawaf. Lagi memungkinkan. Tapi kalau sesuai dengan yang ditanyakan tadi, kondisinya betul-betul kamu yakin bahwasanya masyarakat tadi bakal trauma dan kopi dengan pakaian yang kamu semacam itu. Lepas. Kan yang lain. Yang gak menanggar syarat. Tapi jangan terlalu tersahur dalam pemilih. Nah, kata ya. Jadi gak ngerti, oh baju koko ini. Baju koko, ada yang lewat, ada yang baju koko. Ha, itu. Ini baju koko kayak gini. Nah, jangan memakai itu. Allah ya Tuhan. Nah, kata ya kan? Jadi kan ya. Dan jangan lupa belah, misalkan pihak itu nemen loh. Nemen. Bukan pakai sarung lagi sudah, pakai apa namanya sirwal, ini si sirwal, bukan pantalon, bukan gamis yang di bawah lutut, itu si mendengnya Irwan, koko, baju koko tak, baju koko sama sirwal, ya semi hampir mustil lah, mustil tidak mustil ya tidak, gitu. Jadi ya ben gitu, gitu, baju putih. Nah, kata. Ini mereka dari kalangan sururiin. Ya, siap dokter-dokternya kayak gitu pakaiannya. Allah. Nah, boleh. Insyaallah. Eh, kalau enggak ada ya sudah. No. Ya, terkait dengan talabul ilm anil ulama itu prinsip talabul ilmi salafun salih, sehingga mereka punya prinsip rihlah ilmiah. Namun prinsipnya barakallahu fikum yang mereka terapkan sebelum mereka itu belajar langsung kepada para ulama, mereka belajar kepada orang-orang yang berilmu di tempatnya, di negaranya. Ya'khudhuna al-'ilma min ulama'i baladi, mengambil ilmu dari ulama-ulama negaranya, orang-orang yang punya ilmu di negaranya. Nah, bulan sampai dia kuasai semua yang ada, baru kemudian rihlah ilmiah keluar negeri untuk mengambil ilmu langsung dari seluruh para ulama yang ada. Ada, itu talaqqul ilm. Artinya meguru. Belajar itu harus dengan bimbingan seorang guru, seorang ustaz. Barakallahu fiik. Di zaman sekarang ini gampang. Lebih gampang. Cuman ya, jangan mudah-mudahan harus lebih banyak ketemu dengan langsung dengan orangnya. Banyak ya sekarang ini CCD. Ceramahnya para masyayikh, durus dan segala macamnya. Banyak ya, Pak. Dengan saya training pendidikan, saya kembat pendidikan, saya fokusan pendidikan, semua pendidikan. Bisa mempelajari di rumah, dengarkan untuk satu taklim sama saya dengan durusnya itu. Jadi teman-teman mendapatkan fawaid, tidak bisa langsung bertanya, tanya jawab dengan beliau. Yang sisi ini bagus. Sisi yang lebih abdul lagi, ya ketika mampu ke sana, untuk langsung tatap muka dengan mereka. Sehingga tidak semata-mata mengambil fawaid ilmiahnya, juga bisa tanya jawab, juga bisa melihat akhlaknya, perilakunya, adab-adabnya, dan semisalnya. Nah, dalam prinsip talabul ilmiah salafun shalih, tidak mengambil ilmu secara otodidak dari buku secara langsung dengan tanpa pembimbing. Mohon dibagikan sedikit oleh-oleh dari daurah cerita yang langsung ikuti. Yang sama, kemarin dari kasih. Yang ikut, semuanya sudah ikut. Yang ya sama namanya. Nah, Allah ya. Yang kemarin memberikan nasihat khusus, Syekh Muhammad bin Ghalib, sebelum pulang. Pada fajar, seingat saya. Iya, pada fajar. Kamis menyampaikan tentang masalah pentingnya ilmu, pentingnya belajar, pentingnya ilmu, pentingnya mutala'ah, pentingnya bahas dan semisalnya secara umum. Nah, yang namanya faedah, ada faedah ammah, ada faedah khassah gitu ya. Yang faedah ammah ya antum tak dapat semuanya, kalau faedah khassah itu nanti. Allah ya Rabbi. Sebagian dari itu saya angkat tadi, nama-nama tokoh-tokoh hadadiyah tadi, yang dari Yaman tadi. Nanti kita akan deg-degan lagi. Namanya Abu Latif Basyumail. Iya. Bahasanya itu sebenarnya bukan minta izin ya, tapi bahasanya itu ialah tadi melakukan upaya musyawarah dan koordinasi dengan para ikhwah-ikhwah yang biasa menangani dakwah di sebuah tempat atau para asatidzah yang ada di sebuah tempat. Tamam? Dikhawatirkan barakallahu fikum kalau kemudian masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri dengan tanpa koordinasi, semrawut. undang ini ke sini. Kebetulan yang di sini ada sudah ada acaranya tabrakan. Nah, kepingin ngambil dari ini tidak bisa, mungkin. Sehingga semua itu perlu yang namanya nizam. Nah, mengatakan tanzim, nizam. Jadi paham ya? Apa bedanya nak? Apa bedanya nak? Allah Musta. Ada tanzim, ada nizam. Yang namanya tanzim itu ya, Ikhwan, sudah berlaku. Semacam ABI, ART itu tanzim. Tidak bisa dirubah. Semua yang bertentangan dengan dia, mungkin tanzim. Sehingga mesti ada unsur al-wala' wal-bara' di atasnya dan semisalnya. Sederhana ya, tanggung-tanggung semacam ini adanya pada hizbiyin, hawakiyin. Yang ada ialah nizam. Tadi itu kepengurusan, koordinasi yang baik di dalam menjalankan sebuah dakwah itu penting, dan itu masuk dalam bagian musyawarah. Sifatnya mu'minin wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarah di antara mereka. Barakallah. Misal masjid taklim yang ada di bawah gitu ya. Ini Jogja ya, ini atas ya, di bawah. Ingin mengadakan daurah di bawah. Ingin mengundang ustaz dari luar orang gitu. Semua itu nanti di Jogjakarta ini. Seringkalinya ketika ada urusan yang semacam ini, yang biasa apa namanya menjadi panitia, pelan, halak ini. Sesuatu yang sangat indah, barakallahu fikum, termasuk ta'awun al-birri wa taqwa, termasuk musyawarah, dan termasuk upaya mewujudkan ukhuwah semakin dekat. Ketika ada koordinasi sebelumnya, dihubungi pelan. Ya apa, kita mau mengadakan di sini, kita halak yang sebelah sini mau mengadakan begini, bagaimana? Apa susahnya mengadakan musyawarah? Nggak ada susahnya ya, musyawarah dibahas begini. Begitu kumpul banyak orang, banyak kepala, banyak ide, lebih bagus hasilnya. Terkait dengan tema yang diangkat, terkait dengan ustadznya, terkait dengan tempatnya, terkait dengan segala macamnya. Hal muhim. Sekali lagi, ini jangan dipahami dengan bahasa militer. Paham ya, Pak ya? Sebagian orang-orang sebagian dia mengatakan dakwah kok kayak militer aja loh. Mesti bagaimana kayak militer? Ya maksud dakwah kok mesti ada komando-komando pusat, ada komando wilayah, ada komando daerah. Yang wilayah yang mana, daerah yang mana, yang kecamatan yang mana, yang nggak ada. Itu semuanya upaya koordinasi, musyawarah yang baik. Insyaallah ya. Terkadang warahmatullahi pengalaman saya ada di sana. Terkadang sebagian halaqah itu, tamam, mengundang seseorang dikarenakan ketidaktahuan dia siapa orang ini, asal mengundang, rokok saja ya Pak. Ya, undangnya orang-orang yang lesannya pedes, ceplos-ceplos. Ini kalau kemudian salah nama masjid, salah ngasih tema, bubar dakwahnya ya Pak. Hah? Wah, kata. Itu pengalaman yang semacam itu. Sehingga diadakan komunikasi. Begitu dengan semacam itu, dihubungi dengan cara yang baik, diajak bicara, diajak ketemu dan segala macamnya, diajak musyawarah. Dikarenakan kondisi yang memungkinkan, ini kurang bermaslahat, sebentar, jangan yang ini dulu. Kapan-kapan, kalau lesanya udah dingin, dan yang ini aja. Saya paham ya, itu semuanya tahun dalam dakwah. Paham ya Pak Ustaz? Kalau demikian cara berpikirnya barakallahu fikum, maka dakwah itu solid, satu, penuh dengan ukhuwah, kencang gitu ya Pak. Kenapa? Sana semuanya, rame, semangat dakwah itu. Barakallahu fikum. Alah. Kemudian yang paling saya kemudian perlu untuk disampai di sini. Tamam, terkait dengan ustaz-ustaz yang diundang. Tamam. Terkadang tidak mungkin kita mengundang seseorang itu dikarenakan ustaznya itu memang dikenal hizbi. Ya enggak mungkin kita mengundang Ustaz Hizbi. Ya gitu ya. Ini jelas. Enggak mungkin. Ada lagi jenis kedua barakallahu alaikum. Ini nomor asalkan baik-baik. Jenis kedua barakallahu alaikum ialah belum bisa diundang di sebuah tempat. Bukan seluruh tempat. Di sebagian tempat. Dikarenakan memandang sisi maslahat dan kemadharatan. Yang artinya kalau seandainya diundang ke tempat itu sangat besar kemungkinan munculnya konflik. Yang semacam ini diredam. Sementara jangan dulu. Jangan diberani. Bukan. Ustaz pulang mesti tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh itu? Jangan-jangan Hizbi sudah itu. Loh. Tidak. Mungkin Hizbi. Mungkin tidak. Kalau jelas Hizbi. Wabeh. Kalau yang tidak, Anda harus paham. Itu semua dalam rangka untuk kemaslahatan. Paham ya? Dakwah itu ada cara bermain yang cantik. Menjaga keutuhan dakwah yang segala macamnya. Kalau belum waktunya, nanti. Sabar. Begitu waktunya sudah bagus, sejen, masuk. Mudah-mudahan antum lebih cerdas dan lebih dewasa. Allah ya Allah. Saya jam berapa ini? Ini 14 jam jam aja. Enggak terang saja. Bagaimana dengan kaifiyah memulai dakwah dengan tauhid? Apakah murni semata harus tauhid semuanya? Ataukah boleh memulai dengan ilmu yang ringan, yang lebih mudah difahami oleh mat'u sembari diselingi dengan tauhid? Ya. Wadah. Itu namanya kepiawaian orang dai. Semuanya diarahkan kepada perkara tauhid. Urusan dia membuka taklimnya itu dimulai dengan apa dulu? Itu kan masing-masing orang. Tidak langsung mengatakan alhamdulillah itu tauhid. Waduh, Ewan. Bukan begitu yang ada harus sahami. Yang namanya mukadimah itu kan masing-masing orang. Terkadang mukadimahnya ini dari sebelah sini, dari sebelah sini, dari sebelah sini. Ujungnya itu ialah tauhid. Ha, kata. Paham ya? Makanya, disitulah pentingnya seorang dai punya ilmu, punya hikmat dalam cara dakwah. Nek dai ini gak cerdas, lugu kayak tadi. Allah lupa. Terakhirnya agak sedikit panas. Dingin tuh apa jadinya sebenarnya anget-anget tuh ini. Bagaimana sikap kita kepada pelaku fitnah dalam dakwah? Apakah hajar? Ataukah masih bisa dengan nasihat? Masya Allah. Namun pelaku fitnah, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, ya kurang lebih sama lah. Orang-orang yang sedang terjatuh dalam sebuah kesalahan. Ada perintian. Kalau pelaku fitnahnya itu dari sononya memang dari kalangan Hizbiyyin yang memang suka bikin fitnah, ya sudah, sikapnya sebagaimana sikapnya Hizbiyyin. Ada kemaslahatan dibebaskan. Kalau tidak, biarkanlah jadi dengan urusannya mereka masing-masing. Tapi kalau untuk memaksudkan di sini, ya seseorang yang tadinya sunni salafi ternyata berubah status jadi tukang fitnah dan senang sebagai tukang fitnah, maka cara yang kali pertama para kalau hukum ialah cara nasihat. Hajar itu nomor sekian dengan cara nasihat. Yang perlu dipahami di sini, warahmatullahi wabarakatuh, terkait dengan yang namanya nasihat, itu harus dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. ngasih nasihat orang, tolong, prinsipnya itu harus dengan cara ar-risqwalin, dengan kelemah lembutan, dengan taklif. Semua orang tidak bakal mau menerima nasihat kalau cara penyampaiannya enggak sesuai. Walaupun dia yakin salah, dia salah, yakin salah, tinggal mengatakan iya saya salah gitu. Salah dalam menyampaikan nasihat, lain penerimaannya dia. Benar, langsung dia sudah, otaknya sudah bergemuruh begitu. Yang tadinya ngerti salah itu membela diri dulu akhirnya. Para kalau ini yang pertama, arif walin dengan ta'lif al-qulub. Cara yang kedua, menasihati orang yang semacam ini, barakallahu fikum, tidak usah rame-rame, cukup empat mata saja. Ditunjuk seseorang yang mau dan bisa mendengarkan ucapannya. Yang segani ucapan didengarkan, duduk dia empat mata. Sudah panggil ya. Dengan cara yang baik, observer, ada bahasa basinya dulu, teman. Orang Jawa Timur bilang kartolowan dulu, dah kartolowan segala macam sudah sampai dia merasa tenang, segala macam bicaranya itu sudah mulai nyambung sama kita yang basic, namanya ya, sudah mulai enak gitu, gini, masuk atau pembahasan. Ini harus banyak-banyak afwan-afwan dan segala macam itu ya, namanya sekarang mau menasihati. Jangan pakai halus, afwannya akhi. Karena dengar kok antum sukanya banyak para SMS fitnah ya. Jangan-jangan salah. Setahu saya antum itu orangnya baik. Iya. Oh begitu. Benar. Allah Ustaz. Ini sebenarnya harus bermain ya, ucapannya, gayanya, ngomongnya, mimiknya itu harus jadi, tamam? Dan baru kasih masukan. Nah, apa tidak dipikir kemaslahatannya? Apa harus sudah pikir jauh-jauh? Isinya itu apa betul-betul memang bermaslahat, ilmu, hikmah atau tidak? Terus yang antum sampaikan di SMA tadi itu benar apa tidak kabarnya? Tabayyun apa belum? Dan segala macamnya. Dengan cara sedikit terus pendekatan, tapi bahasnya menusuk, sek gitu. Dalam keadaan dia tidak merasa diadili, tidak merasa disayat-sayat hatinya, tidak merasa dipentumi kepalanya. Tapi cuma dia, tak. Begitu. Orang yang semacam ini, kalau tidak ada Allah, tinggal dua pilihan saja. Kalau caranya sudah bagus, tinggal dua pilihan. Immal karim wa immal la'im al-rajul. Kalau orang yang karim, orang yang mulia terhadap hatinya, langsung sadar, langsung sadar, jazakallah lagi, insyaallah. Kapok dia. Tapi kalau orang yang la'im, memang jiwanya itu jiwa juru fitnah, tukang fitnah, di depannya antum manis, ya, jazakallah khair, Allah ifarisi. Iya, jazakallah khair. Nasihatnya itu, masya Allah, sangat berharga sekali, Allah ifarisi. Iya, betul gitu. Sebab pasal kupingnya itu menunggu-nunggu, aku salah ngomong. Iya, ya kita ya jazakallah khair. Ya. Dapat satu omongan yang mencut dari anak tadi itu sudah. Di luar, lain bahasanya. Lain. Dari mulai nasihatnya antum, dari mulai menit pertama sampai menit yang ke-59 buyar kabeh. Menit yang terakhir yang kamu salah ngomong, itu yang disampaikan sama dia. Adalah ini ya, semacam ini. Jangan terlalu gugur orang kayak gini. Yang waras, ngalau. Hale, jangan diurusi. Terlalu banyak perkara penting yang kita hadapi di sini ya, Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah, tipe yang kedua tadi yang lain lah, Irfan. Semakin antum tanggapi, wah semakin jadi. Semakin antum anu, wah semakin jadi. Apalagi yang maju-maju itu orang-orang yang masya Allah gitu, para pentolan-pentolannya itu. Wah, GR sih. Lalu entah. Alihingat. Terkait dengan fitnah yang berkembang, apakah sudah sampai permasalahan manhaj? Fitnah yang mana ini? Kita sekarang menghadapi sekian banyak fitnah ini. Dipukul dari sekian banyak penjuru dan sisi. Atau pengennya mana ini? Yang jelas akar fitnah yang sedang berkembang, namun yang lama enggak ada kunjung belum ada kalimat fasal padanya, ialah tentang masalah manhaj. Manhajun wa aqidatun. Nah, kami yang mau kan yang fitnah yang ini. Kita yang gedenya, jangan yang kecil-kecil kerusuk-kerusuknya itu mesti bikin ulah toh itu. Yang besarnya itu, itu namanya akar fitnah yang besar yang menggelegar di Indonesia Raya ini, namun yang menimbulkan banyak cabang-cabang yang lain-lainnya itu, naam, itu masalah manhaj. Itu masalah manhaj. Namun belum bisa jumpa pes dalam masalah ini. Naam. Urusan jumpa pes langsung di forum umum kita tidak bisa mendahului para ulama. Nasihat secara umum sudah sering sampaikan. Jadi secara langsung secara poin, nih masalahnya, nih itu semuanya harus menunggu para ulama. Allah ibarat. Masalah manhaj. Kalau tidak rujuk, tidak kembali, tidak tahu orang yang salah dalam bab ini, barakallahu fikum, tamam. Ini larinya sudah keluar dari sunnah, keluar dari sunnah, sehingga dikatakan masalahnya semacam itu, betul-betul langkahnya itu hati-hati, bagus, supaya jangan sampai ada yang keluar dari ahli sunnah di wajah maka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan semakin dewasa, semakin berakal, semakin ilmiah dalam bersikap, dan semakin arif dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.